Ya. Namun yang namanya tauhid markuz berada pada fitrah yang asal berada, yang berada pada fitrah manusia itu di atas tauhid. Di atas tauhid. Ya. Baik. Oleh karena itu sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau katakan apa? Beliau sabdakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak Adam ya yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah, maka di atas fitrah di sini di atas tauhid ya, di atas mentauhidkan Allah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut kemudian menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Nah, kemudian apa, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya, atau telah kita baca penjelasan beliau tentang terjadinya berjalannya waktu dengan terjadinya apa kesyirikan yang ada ya, yang kemudian beliau sebutkan tentang di masa kenabian yakni Ibrahim alaihissalam. Di masa beliau yang kemudian datang orang yang membawa kerusakan, yang merubah agama Ibrahim ya, sehingga berjalannya waktu kemudian muncullah kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, tersebar kesyirikan di negeri-negeri yang disucikan dan di negeri-negeri sekelilingnya, sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau berdakwah kepada manusia kepada tauhid dan mendakwahkan agar kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam dan seterusnya ya. Baik. Kemudian berjalannya waktu dari generasi ke generasi setelah generasi beliau pun muncul kebodohan yang ada, tersiar kembali, tersebar kembali kebodohan di kurun-kurun generasi akhir, sehingga masuk lagi, masuk di dalamnya agama-agama yang lain dari agama-agama sesat, yang semenjak itu kemudian kembali lagi muncul kesyirikan ya, yang amat banyak pada umat ini disebabkan doa dolal diantaranya, da'i-da'i sesat, dan disebabkan pula karena dibangunnya bangunan atau dibikinnya berhala atau patung dari orang saleh, yang ketika datang generasi-generasi setelahnya justru mereka apa, mengibadai patung-patung tersebut. Nah, dari semenjak itu sampai sekarang kita dapati begitu banyaknya kesyirikan yang terjadi. Allahul musta'an. Yang dari situ kita pahami bahwa kesyirikan ini ya terjadi, yang terjadi pada manusia ya, yang menimpa pada manusia dari awal terjadinya kesyirikan, baik yang terdahulu maupun yang terjadi sekarang, kebanyakan dari mereka adalah mengimani, hanya mengimani apa? Rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Ya, mereka terjatuh pada kesyirikan yaitu pada perkara uluhiyah Allah, dalam hal ibadah uluhiyah Allah. Nah, dalam hal rububiyah mereka mengakui Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki dan seterusnya. Ya. Namun dalam uluhiyah mereka, disitulah kebanyakan mereka terjatuh pada kesyirikan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Sehingga tidaklah yang menolak akan wujud Rabb, ya, yang tidaklah yang menolak Rabb, Rabbul Alamin, kecuali hanya golongan yang sedikit dari manusia, ya, dalam hal rububiyah, ya, dalam hal rububiyah Allah, hanya golongan yang sedikit, sekelompok orang yang sedikit yang menolak akan Rabb, rububiyah Allah, seperti Fir'aun misalnya, yang bahkan Fir'aun mengaku sebagai Rabb. Demikian dari kalangan Al-Mulahidatul Dahriyin, ya, dari kalangan ateis. Demikian pula Suyu'iyin, dari kalangan komunis, ya, fi hadha zaman, di zaman ini. Nah, baik. Sehingga kata beliau, uquluhum ta'rif anna kulla makhlukin la budda lahu min khaliq. Akal mereka memahami bahwa setiap makhluk yang diciptakan itu pasti ada penciptanya. Mereka mengakui. Ya. Wa kullu mawjudin la budda lahu min mujid. Ya, dan setiap sesuatu yang ada wujudnya pasti ada yang mewujudkannya. Wa anna nidham hadzal kaun al munzabit ad daqiq la budda lahu min mudbirin hakim qadirun alim. Dan apa, dan bahwasanya apa yang kita dapati dari sistem suatu apa, sistem yang tertata rapi teratur dari alam semesta ini, ya, pasti ada yang mengaturnya, ya, yang maha bijaksana, yang maha mampu dan maha mengetahui, yaitu siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Akal mereka mengakui yang seperti itu. Ya. Sehingga man angkarahu fa huwa imma faqidu li aqlihi aw mukabirun qad algha aqluhu wa safaha nafsuhu wa hadha la ibrata lahu. Sehingga orang yang mengingkari hal tersebut, ya, tentang rububiyah Allah, ya, bisa jadi memang akalnya sudah hilang, ya, atau karena memang sombong seperti Fir'aun, ya, takabur, bahkan mengaku Rabb yang telah hilang akalnya, atau memang karena kebodohannya, kedunguannya. Yang seperti ini tidak perlu dianggap, ya, la ibratalahu. Baik. Allahu a'lam bissawab. Artinya, dari zaman dahulu sampai sekarang terjadinya kesyirikan yang merupakan sampai saat ini, itu dalam hal apa? Uluhiyah. Dalam hal rububiyah, ketika mereka ditanya tentang Rabb, rububiyah Allah, mereka akan apa? Menjawab Allah. Yang mengatur siapa? Yang mencipta, yang memberi rezeki, yang segala sesuatu di alam semesta ini, Allah. Tapi dalam uluhiyah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke apa, pembahasan selanjutnya. Itu hanya mengulas yang kemarin. Baik. Qala hafizahullahu taala. Asy-syirku. Di sini disebutkan tentang syirik. Ta'rifuhu wa anwa'uhu. Ta'rifuhu anwa'uhu. Ini tentang definisinya dan macam-macamnya. Kemudian, ya, antum melihat di situ disebutkan yang pertama itu hamzah di situ atau alif yang pertama, ta'rifuhu. Pengertiannya atau definisinya, asy-syirku, qala hafizahullah, asy-syirku huwa ja'lu syarikan lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah ta'ala dalam hal rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره بأن يدعو مع الله غيره. Dan yang ghalib, yang dominan kesyirikan ini terjadi pada uluhiyah Allah, yaitu dengan apa? Menyeru atau mengibadai Allah bersamaan dengan yang lainnya. Yad'u, berdoa kepada Allah, ghairahu, ya. Demikian pula dia bersamaan dengan beribadah, berdoa kepada Allah, berdoa dengan yang lainnya pula. Aw yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau dia memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah. Kadzabhi misalnya, wan nadri wal khauf war raja wal mahabbah. Dia memalingkan ya sesuatu dari jenis atau macam-macam ibadah seperti dzabh, menyembelih. Ya, yang seharusnya semata-mata karena Allah, dia tujukan ke selainnya. Demikian pula nazar, demikian pula khauf, takut. Demikian pula raja, berharap. Demikian pula al-mahabbah, cinta. Yang seharusnya diberikan semata-mata untuk Allah, tapi dia palingkan kepada selainnya. Baik. Ini syirik, ini yang namanya syirik. Dan sebagaimana telah disebutkan beliau sebelumnya, yaitu apa? Al-ghalib, dominannya itu terjadi pada uluhiyah Allah. Ya. Baik, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Qala hafizahullah, wasyirku a'zamud dzunub. Dan syirik ini adalah apa? Sebesar-besar dosa. Wadzalika li umur. Hal itu ya karena beberapa perkara. Kenapa dikatakan sebesar-besar dosa? Karena beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliqi fi khasa'isil ilahiyah. Fi khasa'isil ilahiyah. Kenapa syirik dikatakan sebesar-besar dosa? Karena syirik itu menyerupakan ya Allah Subhanahu wa taala, mentasybih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, atau menyerupakan bagi makhluk dengan al-Khaliq, dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada kekhususan-kekhususan uluhiyah Allah. Ya. Semisal doa, misal nih, doa kan apa, ibadah yang seharusnya khusus hanya semata-mata diberikan kepada Allah, namun dia apa, berikan kepada selainnya dari makhluknya. Maka faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi, maka barang siapa yang menyekutukan atau berbuat syirik bersama Allah dengan seorang yang lain dari makhluknya, maka sungguh qad syabbaha bihi, dia telah menyerupakan apa, makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, telah menyamakan Allah dengan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamu adh-dhulm, dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Ya. Nah, ini sisi perkara kenapa syirik dikatakan sebesar-besar dosa, karena ini ya, menyamakan keberadaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sini dikatakan adh-dhulm. Ya, atau adh-dhunub. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13, qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Baik. sisi keberadaannya dikatakan aziman, besar. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang lebih jelek, ya. Tidak pantas dan lebih buruk atau lebih jelek dari orang yang menyamakan makhluk, di mana makhluk ini diciptakan dari apa, atau di mana makhluk ini min turabin, ya, yang dia menyamakan makhluk ini bimalikir rikab, dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia menyamakan sesuatu atau seorang yang tidak memiliki urusan sesuatu apapun, perkara apapun, ya, dari seluruhnya, dari segala sisinya. Dan dia menyamakan sesuatu yang kurang atau bahkan dikatakan fakir dari min jami'il wujuh, dari segala sisinya, bir rabbil kamil al ghani min jami'il wujuh, ya. Dia menyamakan sesuatu yang kurang, bahkan fakir dikatakan, ya, butuh kepada Allah, yaitu apa? Makhluknya. Dimaksudkan di sini adalah apa? Makhluknya. Menyamakan dengan Rabbul Kamil Al-Ghani, Rabb yang maha sempurna, maha kaya dari segala sisinya. Makhluk fakir dari segala sisinya. Rabb Ghaniyun, kamilun dari segala sisinya. Dia samakan. Inilah sisi dikatakan aziman, ya, dikatakan dosa besar. Demikian pula digambarkan dia menyamakan dengan makhluk yang tidak bisa memberikan nikmat sedikit pun atau sebiji dzarrah pun, ya, dengan zat yang apa? Dengan zat yang di sisinya segala nikmat. Bahkan makhluk itulah yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dikatakan a'dhamudzunub, dikatakan azim, ya, karena sisi ini menyamakan yang tidak pantas untuk disamakan. Dia menyamakan makhluk dengan Rabbul Alamin, Rabbul Kamil Al-Ghani, ya. Baik, dan ketika seorang melakukan yang seperti ini, melakukan kesyirikan, sama saja dia mendzalimi dirinya, ya, sama saja dia mendzalimi dirinya, ya, dia menjadikan abid, ya, liman la yasfan syai'an, dengan seseorang yang tidak bisa memberikan sesuatu apapun, ya. Ya, fa dzalama nafsahu dzulman kabira, maka sama saja dia mendzalimi dirinya dengan apa? Dengan kezaliman yang besar. Allahu a'lam bissawab. Oleh karena itu dikatakan apa? La dzulmun 'adzim. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, "Wa dzulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi." Zalim itu apa? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Ya, pengertian zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau dikaitkan dengan ibadah berarti apa? Dia meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya. Yang seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada makhluknya. Ini namanya zalim. Nah, faman 'abida ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawdhi'iha. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkan ibadah peribadatan tersebut pada selain, pada tidak pada tempatnya. Ya. Wa sarafaha li ghairi mustahiqiha, dan dia telah memberikan, ya, pada selain yang berhak untuk diberikan kepadanya, yang memiliki hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika a'dhamu dzulm. Nah, yang demikian itu sehingga dikatakan a'dhamu dzulm. Sebesar-besar kezaliman. Ini amrul awal, perkara yang pertama. Apa itu? Syirik dikatakan a'dhamu dzunub karena ada beberapa perkara. Yang pertama tadi, ya, tasbihun lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Al-amru tsani, yang kedua, qala hafizahullah, yang kedua, innallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Ya. Innallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah tidak mengampuni bagi orang yang tidak mengampuni bagi orang yang tidak taubat darinya. Ya. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali bagi orang yang bertaubat. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Allah tidak mengampuni bagi yang tidak apa? Tidak bertobat. Ya, ada yang bertobat, Allahu Ghafur, ya. Ketika benar-benar bertobat, Allah Maha Pengampun, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah tidak mengampuni bagi orang yang berbuat syirik dengan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya dari dosa-dosa yang ada, shagairuha wa kabairuha, baik dosa kecil, dosa-dosa kecilnya ataupun dosa-dosa besarnya, dosa selain syirik, ya. Nah, wa dzalika, yang demikian itu, ya, sesuai dengan kehendak dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa hamba kecilnya ataupun besarnya itu sesuai dengan kemasyiah Allah, sesuai dengan hikmah Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang selain syirik, dosa selain syirik Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pengampunannya dengan asbaban katsirah, dengan sebab-sebab yang banyak, seperti al-hasanat, ya, amalan-amalan kebaikan yang menghapuskan dosa. Diinginkan di sini adalah dari dosa kecil, ya. Artinya dari dosa kecil, ketika seorang melakukan al-hasanah, ya, semisal salat sunnah misalnya, atau yang semisalnya dari hasanat min amal salihah, maka akan apa? Menghapuskan dari dosa-dosa hamba, dari shagairuha, dosa kecil. Ya. Atau dengan masaib, ya, dengan musibah yang Allah timpakan, ya, al-mukaffiratu, yang menghapuskan dosa hamba fid dunya, di dunianya. Ini sebab, asbab. Bisa jadi dengan amalan kebaikan, atau bisa jadi dengan apa? Musibah yang Allah timpakan, cobaan yang Allah timpakan. Ya, fid dunya ataupun mungkin apa yang terkait dengan alam barzah atau pada yaumul qiyamah, seperti doanya kaum mukminin, ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, atau syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, ya, yang apa namanya Allah kehendaki dengannya tentunya, yang bisa menolong mereka. Yang selebihnya dari itu semuanya adalah dengan kehendak dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling berhak dari yang paling berhak dengannya dari ahlul iman, dari kaum mukminin, wa ahlut tauhid dan ahlut tauhid, ahlul iman wa tauhid. Nah, ini berbeda dengan kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah tutup bagi diri orang tersebut pintu maghfirah. Allah tutup, ya, bagi diri seorang musyrik yang berbuat syirik pintu maghfirah, pintu ampunan Allah tutup. Ya. Demikian pula pintu-pintu rahmah. Ya. Sehingga tidak bermanfaat apa yang dia anggap dari amalan-amalan ketaatannya. Kan dia berbuat syirik, ya. Dia berbuat syirik dalam keadaan dia meyakini bahwa itu ketaatan. Padahal itu kesyirikan. Ya, la tanfa'u, tidak bermanfaat. Ya. Dari selain tauhid tidak bermanfaat. Demikian pula tidak berfaedah pula masaib, musibah-musibah apapun yang Allah timpakan bagi mereka. Ya. Demikian pula wa malahum yaumal qiyamah min syafi'in. Tidak ada pula pada yaumul qiyamah bagi orang yang berbuat syirik dari syafi'in, orang yang memberikan syafaat. Nah, ini gambaran orang musyrik yang tidak bertaubat. Tidak ada pintu maghfirah, tidak ada pintu apa? Rahmah. Bahkan yaumul qiyamah apa? Wa ma lahum yaumul qiyamah min syafi'in. Wala shodiqin hamim. Tidak pula ada teman, tidak ada teman, tidak ada penolong di yaumul qiyamah. Ini bagi orang musyrik yang apa? Lam yatub. Ya. Taib Allahu a'lam bissawab. Adapun dan apa orang yang berbuat syirik sampai meninggalnya dia dalam keadaan syirik, ya, disebutkan lazim bagi sahibuh, yakni orang yang berbuat syirik sampai meninggalnya tanpa taubat, kekal, ya, bi adzabihi, dengan adab Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keharuman apa minal jannah wal iyadu billah. Sebagaimana akan disebutkan di perkara yang ketiga. Baik, Allah alam. Itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni, ya, bagi orang yang tidak bertaubat. Tidak mengampuni syirik bagi orang yang tidak bertaubat. Selama dia bertaubat, maka pintu taubat tentunya, selama belum apa? Selama belum dicabutnya seorang apa ditariknya seorang di kerongkongannya, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Naam. Allahu ghafur. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, qala hafizahullah. Ats-tsalits, innallaha akhbara annahu harrama al-jannah 'ala al-musyrik. Ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Wa annahu khalidun mukhalada fi nari jahannam. ya, wa annahu khalidun mukhlada fi nari jahannam, dan orang musyrik dia kekal di neraka jahannam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72, qala ta'ala innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan bagi dia jannah dan tempat dia di an-nar, neraka, ya, dan tidak ada ya penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya. Dan orang musyrik dikatakan minadz zalimin, ya. Sebagaimana penjelasan yang awal. Nah, ini yang demikian ini Allah apa? Lazimkan bagi dia. Apa? Sahibul khulud bil adab bin nar, jahannam. Ini kalau apa? Dia sampai meninggalnya dalam keadaan musyrik, tidak bertaubat, ya, maka dia haram bagi dia jannah dan tempatnya di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Allah musta'an. Allah a'lam bishawab. Jadi ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang hak ghairut taib, selain orang yang apa? Tidak bertaubat. Apa? Selain orang yang bertaubat. Afwan. Ayat ini adalah hak bagi apa? Selain orang yang bertaubat. Berarti apa? Orang yang musyrik yang tidak taubat dari kesyirikannya, maka dia diharamkan jannah dan kekal di neraka jahannam. Hak ghairi taib. Amma taib, adapun orang yang bertaubat dari kesyirikannya, ya, fa innahu yaghfiru lahu syirk fama dunah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi orang yang benar-benar bertaubat dari kesyirikannya dan juga yang selainnya, dari dosa yang selainnya. Ini seperti apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa hamba, ya, yang mau bertaubat. Artinya hamba yang berbuat syirik pun, yang mana syirik ini a'zamudz dzulm, a'zamudz dzunub, ketika dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, ini taubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Yaghfiru dzunub jami'an. Nah. Baik. Paham ya? Jadi ayat ini adalah, ya, hak bagi selain orang yang tidak bertaubat dari kesyirikannya, haram bagi dia surga dan kekal di neraka jahannam. Itu perkara yang ketiga. Al-amrul rabi, perkara yang keempat, inna syirka yahbitu jami'al a'mal, kesyirikan akan menghapuskan seluruh amalan hamba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, walau asyraqu lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh, ya, uhiya ilayka, aku wahyukan kepadamu Muhammad, ya, wa ila alladhina min qablika, dan yang sebelum engkau, Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapuskan amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, dan kesyirikan, perkara yang berikutnya adalah apa? Kesyirikan menghapuskan seluruh amalan. Dalam ayat yang disebutkan lain asyrakta la yahbatanna amaluk, di sini dengan amal disebutkan dengan apa? Kata atau kalimat mufrad, amaluk, amalanmu. Ya. La yahbatanna amaluka. Yani ayat dalam surat Az-Zumar. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk, disebutkan dengan kata mufrad. Ya, mufrad di sini adalah mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf di sini memberikan faedah apa? Ya'um, ya, kullu amalin. Memberikan faedah umum apa? Setiap amalan. Ya, setiap amalan. Ya. Setiap amalan. Artinya bahwasanya syirik menghapuskan li jami'il a'mal, pada seluruh amalan-amalan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Sebagaimana surat dalam yang disebutkan di ayat yang sebelumnya, yang awal tadi, tadi kan disebutkan dua surat. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am. Yang di situ menyebutkan tentang apa jumlah yang banyak dari kalangan para nabi dan rasulnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka apa, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asyraqu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, jika kalian berbuat syirik, maka akan terhapus, akan terhapuskan dari apa kalian, maka nu ya'malun, apa yang telah kalian amalkan dari amalan-amalan kalian. Artinya kesyirikan akan menghapuskan seluruh amalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Masih ada talatha umur. Beliau menyebutkan di sini ada 7 perkara yang syirik itu dikatakan apa? A'zamu dzunub. Karena waktu sudah masuk isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama tadi dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan memberikan tambahan faedah dan tambahan manfaat kepada diri-diri kita semua di amalan keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.